Berapa? Hah? 409. Ini masih di matan atau di pembahasan Babul Asma al-Amila Amal al-Fi'l. Bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Yang pertama beliau disebutkan al-awwalu al-masdar. Masdar. Nah, cepat kalau dibaca. Sini. Coba Niko. Dari atas kan? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ka qawlihi wa qawluhu al-awwalu al-masdaru. Yang pertama di sini adalah masdar. Ya. Isim yang beramal amal fi'il. Wa huwa ismul hadats. Dia nama sebuah peristiwa, kejadian. Al-jari al-fi'il, yang terjadi pada fi'il. Wa makna jarayanihi, makna terjadinya pada fi'il alal fi'li, apa sih maksudnya? Ya, dia yajri alal fi'il. Istimaluhu ala jami'i hurufih, huruful fi'il, yaitu kandungan dia pada seluruh huruf fi'il. Jadi huruf yang ada pada masdar itu juga huruf yang ada pada fi'il. Nahu dorobtu dorban. Lihat, dorobtu dod roba. Sama kan? Dorban dod roba. Akramtu ikroman. Lihat, akroma za kap ro mim ikroman sama. Ya, maka dorban ikroman masdaron, keduanya adalah masdar. Mustamilan ala jami'i hurufil fi'il, mengandung seluruh huruf huruf fi'il. Ini namanya masdar. Ini sudah pernah saya terangkan kan mengenai masdar dan isim masdar. Barakallahu fiik. Nah, itu Ustaz sudah datang. Fa kharaja ismul masdar. Maka enggak termasuk di sini isim masdar. Fa innahu wa in kana lahu wa in kana isman dallan 'alal hadats. Lakinnahu la yajri alal fi'li. Walaupun isim masdar itu juga isim yang menunjukkan kepada kejadian, kepada hadas, namun dia tidak berlaku, ya, tidak terjadi pada fi'il. Contoh, artinya tidak, la yajri ini bukan tidak berlaku, artinya kandungan hurufnya bukan kandungan huruf fi'il. Itu makna yajri kan dijelaskan istimaluhu ala jami' hurufi. Ya, lihat itu. Nahu atau itu ataan ka'ataan ism masdar. Isim masdar. Kenapa bukan dikatakan masdar? Li khuluwihi min ba'di hurufil fi'li. Ya, karena li khulu kosong, artinya dia, ya, tidak adanya sebagian huruf fi'il yang ada pada dia, pada isim masdar tadi. Wa huwa al-hamzatu, itu hamzah, al-mawjudatu fi fi'lihi, hamzah yang terdapat pada fi'ilnya. A to yu'ti, kan begitu? Ato yu'ti. Sedangkan dia ito'an, enggak ada hamzahnya. Wal masdaru al jari ala ato'itu innama huwa al ito'u. Nah, masdar yang berlaku pada ato'itu, ato'yu'ti, itu ito'un. Ada semua. Lihat hamzah ato. Ya, lihat di masdar R ada hamzah ain. Ada enggak? Ada. To, ada enggak? Ada. Al-iqta. Taqul aqtaitu ita'an. Namun fungsi masdar dan isi masdar ini sama, boleh sebagai maf'ul mutlak. Ya. Walaupun isi masdar misalkan ata'an, tentu boleh mengatakan aqtaituhu dirhaman ata'an. Boleh. Berarti apa i'rabnya ata'an? Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Baik. Boleh juga a'taituhu dirhaman i'ta'an. Nah, ini ahsan. Ya. Tafadhal Ustaz. Ha. Ya. Mana lagi tadi? Wa qad taqaddama nahu hadha fi babil maf'ul mutlaq. Ini sudah pernah ya berlalu pembahasan ini mengenai masdar dan isi masdar pada maf'ul mutlaq. Oh, gampang. Ya. Masdar itu sama dia. Dia isim hadas juga. Ya dulu adalah hadas, sama seperti masdar. Cuman bedanya apa? Kalau masdar ya jadi alal fi'il. Kalau dia lah ya jadi alal fi'il. Apa sih makna ya jadi alal fi'il? Istimaluhu ala ba'di hurufil fi'il. Atau istimaluhu bukan ala ba'd. Apa kalau masdar? Ala jami'ul hurufil fi'il. Kalau isim masdar istimaluhu ala ala ba'd saja. Ya, ala ba'd kepada sebagian aja. Berarti ada yang enggak ada huruf fi'il di masdar. Itu namanya isim masdar. Fungsinya sama, boleh jadi maf'ul mutlak. Subhanallah, itu maf'ul mutlak. Makanya mansub subhana. Dia isim masdar bukan masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Masdarnya tasbihan. Kalau dia subhanan. Lihat, sabbaha. Ya, yusabbihu tasbihan ada semua hurufnya. Subhanan ada semua enggak hurufnya? Hah? Apa yang enggak ada? Hah? Hah? Ada yang lebih? Ah, subhanan memangnya tasbih enggak lebih juga? Ya. Sahih. Nah, ini ada kalanya ini samai. Artinya udah dari sononya udah. Enggak usah ngotak-ngatik. Kalau subhanan itu udah isim masdar. Nambar kelebi. Fungsinya sama. Wa bada'a bihi al-musannifu li annahu aslul fi'li fil istiqaq 'ala sahih. Nah, musannif memulai dengannya dengan masdar. Ya, isim-isim yang beramal alamal fi'il ini. Kenapa? Karena asal fi'il li annahu aslul fi'il, karena dialah asal muasal dari fi'il. Ya, dalam istiqaq, dalam mustaqnya ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Makanya antum kalau mentasrif fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun, dimulai dari fa'ala. Ya, fa'ala yaqulu fa'lan, gitu ya. Ada yang memulainya dengan apa? Fa'lan. Asal muasalnya ini maksudnya apa? Asal dari sebuah kata, ada yang menyatakan fil madi, ada yang menyatakan masdar. Nah, ini menurut pendapat yang saya adalah masdar. Wa qawluhu ma'an. Lihat di makan. Wa qawluhu ma'an. Jangan salah dulu. Salah lagi. Al-masdariyah in urida bihi al-mudi awil istiqbal. Nah, kalau dia masdar ini disertai dengan ya ditakdirkannya kan dengan an gitu kan. Lihat di matan al masdar bi syarti ayyahulla mahallahu fi'lun ma'an. Ya, dengan syarat dia dapat ditempati posisinya oleh fi'il, tapi fi'il yang disertai oleh an. Ya, tapi kalau an ini maknanya apa? Ya, an di sini maknanya kata beliau ya ma'an al-masdar in urida bihi al-mudi aw al-istiqbal. Kalau yang diinginkan telah lampau atau masa datang, bukan hal, bukan saat. Wa ma'aman, ma'ama, ma'masdariyah, in urida al-masdariyah, al-masdariyah in urida bihi al-halu, jika yang diinginkan saat ini. Misalkan, yujibuni dor muka Zaidan, Zaidan kan maf'ul dari dor. Ya, Zaidan maf'ul dari dor. Nah, takdirnya apa? Yujibuni antadriba Zaidan. Kalau pakai an berarti maknanya apa? Al-mudi, lampau atau istiqbal. Ya, yujibuni antadriba Zaidan. Jangan Zaidan, kafiron. Nah, kalau maknanya ma saat ini, yujibuni ma tadribu Zaidan. Yujibuni ma tadribu Zaidan. Itu takdirnya. Ya, takdirnya. Baik. Nahu yujibuni darbuka Zaidan fa darbu masdarun, maka darb di sini masdar. Amila ar-raf'a mahalla fid dhamir. Amila ar-raf'a mahallan fid dhamir. Ya, dia beramal amal rafa', dia beramal kepada rafa'. Ya, maka dia punya ma'mul marfu. Ya, mahallan, mahallan aja pada dhamir. Berarti nanti yujibuni darbuka. Darbu dia kan beramal amal fi'il. Nah, kalau beramal amal fi'il berarti dia punya fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir, ya. Makanya itu kaf disebut ya darbuka, ya darbuka. Ya, yujibuni darbuka Zaidan itu dia mudhaf kaf min idafatil masdar ila fa'ilihi. Dari idhofah masdar kepada fa'ilnya. Tapi mana lagi tadi? Wa nasbah. Nah, dia juga beramal pada nasab. Mana ma'mulnya yang nasab? Ya, fi Zaidan, pada Zaidan. Li annahu yahullu, halla yahullu ya. Li annahu yahullu mahallahu fi'lun ma'a an. Karena fi'il yang disertai dengan an dapat menempati posisi dia. Wa taqdiru, nah kalau diasumsikan takdirnya yujibuni an tadriba Zaidan. Au ghadan. Nah, itu kan yujibuni an tadriba Zaidan ay ghadan in urida bihi al-istiqbalu. Karena dia cuma dua pilihan, pakai an al-mudi atau istiqbal. Yujibuni an tadriba Zaidan ghadan. Kalau yang diinginkan masa akan datang, au antadriba Zaidan amsi in urida bihi al-mudhi, jika yang diinginkan adalah masa lampau. Wa kadza taqulu fi ma ba'dahu. Ah, demikianlah yang antum ucapkan. Kalau antum i'rab, antum menginginkan yang setelahnya. Wa illam la yahilla mahallahu fi'lun ma'an au ma lam ya'mal. Nah, ini kaidah yang penting nih. Nah, jika fi'il yang disertai dengan an atau ma masdariyah lam yahulla mahallahu, tidak dapat menempati posisi si masdar, maka kalau begitu masdar enggak beramal. Enggak beramal, enggak punya ma'mul. Contoh, darabtu darban Zaidan. Ma Zaidan mansubun bi darabtu, bukan la bi darban. Zaidan itu mansub dengan dorobtu maf'ul bih, bukan maf'ul bih dari si dorban, tapi dari dorobtu, la bi dorban. Ittifaqan, ini berdasarkan kesepakatan para nuhat lima taqaddama. Ya, berdasarkan pembahasan yang lalu. Ya. Coba antum irob dorobtu dorban Zaidan. Kira-kira bisa enggak dorban ini diganti pakai an atau pakai ma? Dorobtu antadriba Zaidan. Jadi ngaco maknanya. Terus ini jadi apa? Tanazu. Kan begitu. Berputar dorobtu antadriba, berputar. Ya, maka Zaidan jadi tanazu. Masih ingat enggak bab tanazu? Ya, berputar. Terus Zaidan makmul dari mana? Dari antadriba atau dari dorobtu? Ya, kan begitu. Ah, jadi enggak bisa. Dorobtu ma tadribu Zaidan juga enggak bisa. Ya, tanazu. Wa kadala ya'malu in halla mahallahu al-fi'lu wahdahu. Ya, demikian pula masdar tidak dapat beramal jika dia dapat menempati posisi jika fi'il, fi'il saja, tapi tanpa disertai an atau ma, in mas, an masdari atau ma, dia dapat fi'il, dapat menempati posisi dia, maka dia enggak beramal juga. Nahu dorban Zaidan, dorban Zaidan, maka Zaidan mansubun, mansubunnya dengan apa? Dengan dorban? Bukan, bil fi'il mahdhufi, ya, dengan fi'il mahdhuf, ya, an-nasibi, yang fi'ilnya tersebut menasabkan lil masdari, yang menasabkan masdar, ladihi, bukan dengan masdar itu sendiri. Wa taqdiru idrib Zaidan, idrib, ya, dorban Zaidan, berarti dorban i'rabnya sebagai apa? Hah? Di sini dorban Zaidan berarti dorban apa? Maful mutlak, ya. Wa dorbar riqab, sama kayak gitu. Dorbar riqab, ya. Dorba takdirnya apa? Idrib dorbar riqab. Maka riqab bukan ma'mul dari dorban, tapi ma'mul dari fi'il mahdhuf. Ya. Sama semisal firman Allah Ta'ala. Ya, apa? Wabil walidaini ihsana. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya, apa ayatnya? Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsan. Ah, bil walidain kan yang namanya ma'mul enggak mesti maf'ul bih kan? Jar majrur juga kan? Nah, jar majrur itu ma'mulnya dari ihsan, dari ihsan. Ihsanan dia itu masdar. Ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, bil walidaini wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Hah? Ihsanan apa bil walidain itu jar majrur bukan muta'alliq dengan ihsanan. Tapi dengan apa? Hah? Dengan fi'il mahdhuf. Berarti takdirnya apa? Hah? Wa ahsinu ya bil walidaini ihsan. Gampang kan? Sudah jam 1:30 ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita ditanyakan kepada ustaz kita. Ya, kita mulai insyaallah dars Balagho, pertemuan perdana ini.